Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco-konco jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat cerah ini. Semoga pertemuan kita juga membawa barokah, manfaat di dunia maupun di alam akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutkan nomor 82, 5 dari bawah. 6 garis saking ngandap. Fa innal abda, 6 garis saking ngandap. Fa innal abda idza qama bihi halun min tilkal ahwali iltaja'a ila rabbi fi izalatihi wa dhahara lahu uzmatu rububiyyatihi ay rububiyyatuhul azimatu. Fa innal abda mongko sak temene kaula iku idza qamat ari kalane jumeneng bi kelawan abad halun apa sijine tingkah mintilkal ahwali saking mengkono-mengkono biro-biro tingkah iltaja'a mongko ngungsi sapa abad ila rabbi maring pangeran fi izalati ing dalem ngilangaken hal wa dhahara lan dadi katon lahu kaduwe abad auzmatu rububiyati apa keagungane sifat kepangeranane Allah ai rububiyatu tegese sifat kepangeranane Allah al-azimatu kang agung ai anna lahu tegese sak temene ku kaduwe abad rabban ono pangeran malikan kang memiliki lahu maring abad yuzilu kang bisa ngilangaken sapa rob anu saking abad maing barang koma kang jumeneng apa mabe kelawan abad. Bapak-bapak ibu-ibu kang kula hormati, fa innal abda idza qama bihi halun min dzilkal ahwal iltaja'a ila rabbi fi izalatihi. Manungsa niku lek wis ketimpa, manusia itu kalau tertimpa satu tingkah dari beberapa tingkah di atas, sakit, kecolongan, kemelaratan, kefakiran. Kalau manusia itu sudah tertimpa yang namanya kemelaratan dan seterusnya, itu biasanya mereka itu akan mengungsikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan sesuatu yang menimpa itu tadi. Jadi menung solek wis kenek cobo nang Gusti Allah. Pamane kecobo ketiban piring pamane. Macok ketiban barang sing gedhe loro. Ketiban piring sakit titik-titik Allah loro ya Allah. Dia mengucapkan kalimat Allah pada saat terkena musibah itu tandanya dia menginginkan musibah itu tadi dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Tabrakan dier sikile putung Allah. Allah lho malah eling nang pangeran. Napa maknane eling nang Gusti Allah niku? Maknane eling nang Gusti Allah muni Allah Allah niku awak njaluk supaya lorone sing mergo tabrakan niku cepet diparingi waras. Uang niku gelem njaluk nang Gusti Allah kepingin waras le awake mari kena coba sing loro. Le awake mari kena coba ndak duwe biasane njaluk dikai rezeki. Maling ngrobo nang Gusti Allah, muni Allah. Lho niku berarti ngrobo nang Gusti Allah kangge apa? Kangge njaluk supaya awake niku nang Allah dipun paringi rizki sing kata, keadaannya bisa berubah dari yang kemarin menjadi yang lebih baik. Dadi sing luwih apik, mboten dadi sing tambah elek. Soale sing iso ngilangno barang-barang sing ngoten niku kan namung Gusti Allah. Lho itulah hikmahnya. Wa dhahara lahu uzmatu rububiyati, kalau dia sudah mengucapkan kalimat Allah, berarti dia merasakan bahwa dirinya itu sakit dan yang mampu menghilangkan adalah Allah. Azat yang maha besar adalah Allah. Azat yang maha sehat adalah Allah. Karena dia selalu dalam keadaan sakit. Akhirnya ngerubuh nang Gusti Allah. Ngerubuh ini maknanya kan berarti sing dirubuh itu luwih kuat. Kono truk nyenden nang wite tebu ya ajur wite tebune. Lek trek niku nyendene nang wesi. Wite posak gwaden-gwaden. Nyenden nang gabes ya penyet gabese. Lek nyenden niku nang sing kuwate. Kalau kita menyandar kepada Zat yang Maha Agung, menyandarlah kepada Zat yang Maha Besar. Lek menyandar kepada Zat yang Maha Besar, maka kuat yang disandari itu. Nyenden nang sing padha remeke. Lapo nyenden nang sing remek? Ya wis menungso ae lak ngoten to, Pak. Akale akeh-akeh niku lak ngoten. Golek kanca iku senengan sing sugih ketimbang sing tak duwe. Soale kanca niku lek tak duwe niku biasane paling utang. Lek sugih iso diutangi dhuwit, iso dijaluki dhuwit, iso dijaluki bantuan. Lha niku koyo modele kita nyenden nang Gusti Allah itu kesadaran kita seperti itu. Ketika kita sakit maka kita mengucapkan kalimat Allah, artinya kita menyandar sepenuhnya datang Gusti Allah. Lek wis menyandar sepenuhnya kepada Allah, kita mengucapkan kalimat Allah, berarti Allah itu tampak dalam diri kita. Tampaknya Allah itu di dalam atharnya Allah, di dalam atharnya ubudiyah yang diletakkan oleh Allah dalam diri kita. Artinya annalahu rabban malikan lahu yuzilu anhu ma qama bi. Lek wis deenku ketika terkena musibah mengucapkan kalimat Allah, maka secara tidak disadari dia itu berarti juga menyadari bahwa dia punya Tuhan yang memiliki dia dan segala-galanya, yang secara otomatis dialah yang dapat menghilangkan musibah yang menimpa itu. Ngoten. Walau la dzalika lamono ora ono apa mengkono-mengkono hal iku maujud, lam ya'rif mongko orang kenal sapa abad hu ing Allah. Lah ande kata nang Allah ndak dikai coba, mosok sampean katine nyebut. Ande kata sampean ndak dicoba nang Gusti Allah, mosok katine muni Allah. Krono sampean dikai coba, sampean baru mengenal Allah. Allah. Dadi fa'udzmatur rububiyati mongko utawi agunge sifat kepangeranan. Iku innama dhaharat angin pastine ngaton apa rububiyah lil ibadi maring pira-pira kaula min wara'i hijabil ubudiyati saking burine aling-aling sifat kepangeranan. Dadi keagungan Gusti Allah, keagungan sifat ketuhanannya Allah itu bisa tampak kepada seorang hamba tapi dari belakang hijabil ubudiyah. Hijabnya sifat kekauloan, sifat kemanusiaan. Jadi lek hijab niki ilang, ketok nang kula panjenengan sedaya. Tapi lek ono hijab, ya tetep ketok. Sifat azmatur rububiyah niku ketok. Umpama menungso niku bejat pun, menungso niku rusak, azmatir rububiyah, keagungan sifat ketuhanan itu tetap masih terlihat, cuma ada di belakangnya hijabnya. Kalau hijabnya sudah hilang, maka dia akan mengucapkan kalimat Allah. Tidak ada uang kena coba, kok muni jancuk. Niku bukan berarti sifat keagungannya Allah niku mboten ketok. Coba kesandung. Lek wong wedok biasanya muni palan. Itu namanya bukan berarti sifat keagungan Allah itu tidak terlihat kepada kita. Terlihat, cuma dihalangi oleh hijabul ubudiyah. Ada hijab yang berupa sifat kemanusiaan, sifat kehambaan, akhirnya terhalang tak sampai kepada kita. Walau la dzalika lamono ora ana apa mengkono-mengkono hal iku maujud, lakana moko yaktine ana apa azmatur rububiyah. Lakana moko yaktine ana apa azmatur rububiyah batinan iku kang samar, la yauharu kang ora katon apa dzalik apa. Walau la dalika lamun ora ono apa hal lakana moko yektine ono apa uzmatur rububiyah iku batinan batin layab harukang ora pertelo apa uzmatur rububiyah. Kok andai kata mboten wonten coba, niscaya keagungan sifat Allah itu samar, tidak terlihat kepada kita. Karena kita tertimpa oleh musibah, maka keagungan Allah itu menjadi terlihat oleh kita. Walidha, lan krono iki kana batinan la yadharu, kola tau sopo asyadziliyu imam syadzili, kotasa muki-muki nyuci akan sopo syadzili, sirrohu ing sirrini syadzili, Al-Ubudiyadu kota samugi nyucakan sopa Allah sirau ing sirini al-asyadili utau ing atini asyadili Al-Ubudiyadu utawi sifat ngaulo utau sifat ibadah sing dilakoni kaulo ngoten maksudnya niku. Jauharotun iku suco al-arot hakang ngeto akana ing jauharo ar-rububiyatu opo sifat kefengiranan fasubhanal latiful khabir fasubhana mongkomo suci sopo al-latifu zat kang welas al-khabiru tur kang waspodo. Milo Imam Asyadili dawu sifat ngaku dadi kaulo sing selanjutnya kudu ibadah nang Gusti Allah itu adalah merupakan sebuah permata hati yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dadi lek ndelok teko niki, wong ibadah karo mboten niku Allah sing ngersakno. Allah yang mentakdirkannya. Lek Allah mboten mentakdirkan kita menjadi orang yang ibadah, mboten kira ibadah. Mila saking menika perlu dijaluk. Bentar muka kula mbek sampean dadi wong sing ati niku kebuka, akhire iso ibadah dateng ngersani Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngoten sing kula jaluk. Monggo kita lanjutaken. La tu talib rabbaka ai tak tarid alaihi wa tusi adzanna bihi li sababi ta'akhuri matlabika. La tu talib ojo nuntut sira, ojo nubrih sapa sira rabbaka ing pangeran sira ai tak tarid tegese ojo melawani sira alaihi ing atase rabbak. Watu si ulan ngoloaken siro adzonna ing penyono bihi kelawan robak lisa babi ta'akhuri matlabika krono sebab mundure penubrih siro krono sebab telati penubrih siro aima tegesi barang tola beta kang nubrih siro hu ing maminu saking rob batinan iku kang batin kana ono poma kal khususiyati koyok biro-biro keistimewaan au zahirian uto kang bangsa zahir kal agrodi koyok biro-biro sejo adunyawiyati kang bangsa dunyo fa idza talabta mongko ari kalane nu presira minus saking Allah syai'an ing siwi-wici walam yusri lan ora nyepetaken sapa Allah la kamaring sira al ijabata ing ditrimo falatusi mongko ojo ngelekaken sira kabeh bihi kelawan Allah dhannaka ing banyono siro. Dawu nike musonib la tu talib robbaka ay tak tarit alaihi. Sampean ojo nuntut, ojo demo nang Gusti Allah. Ojo menentang nang Gusti Allah. Krono barang sing sampean jaluk ndak cepet-cepet berhasil. Karena sesuatu yang sampean tuntut saking Gusti Allah mboten berhasil, sampean niku ngersulo. Demo nang Gusti Allah menuntut kepada Allah mana? Katanya kalau orang berdoa itu doanya langsung diterima. Saya kok enggak diterima? Aku ndonga mulai sik cilik, apa kekurangan saya? Loh. Aku kan sudah banyak minta kepada Allah tapi aku masih belum diberi. Maka ketika kita minta kepada Allah tapi apa yang kita minta mboten langsung dikekno, ojo sampai kulo kali panjenengan iki suudzon karo Gusti Allah. Ojo sampai, ngati-ngati. Hanya karena, jadi suudzon kita itu, jangan sampai kita suudzon kepada Gusti Allah, hanya karena permintaan kita itu terlambat, atau lambat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Aima tolab tahu minhu batinan. Barang sing sampean jaluk nang Gusti Allah niku contoh nih, onok kalane sing batin, koyok biro-biro barang keistimewaan, uto kang rupa dhahir. Koyok biro-biro tujuan dunyo. Krono tujuan dunyo ni sampean. Sing sampean jaluk nang Gusti Allah ndak tang berhasil. Ojo sampe ngersulo. Ojo sampe nuntut nang Gusti Allah. Aifa idha talabta min husayan. Walam yusri lakal ijabata falatusik bihidhonaka. Lek sampean jaluk sesuatu nang Gusti Allah. Terus Allah enggak cepat memberikan sesuatu sing sampean jaluk. Ojo sampe suudhon. Kok medit Gusti Allah nang aku ya? Kok sih tidak dikek-kek? Ya aku nang Gusti Allah. Jok ngoten. Cici nomor loro. Walatu tolibhu. Niki. Niki kelasi radok munggah niki. Walatu tolib. Lan ojo nuntut sirohu ing Allah. Bilwafa iklawan nuhoni. bidzalika kelawan mengkono-mengkono tolap. Fa inna mongko sak temene Allah yaf'alu iku nglakoni sapa Allah ma ing barang yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma la yus'alu ora kena den takokaken sapa Allah ora kena den takoni sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang nglakoni sapa Allah ing ema lan sampean jaluk nang Gusti Allah lek enang Allah niku dereng disembadani sampean jangan meminta kepada Allah agar permintaannya itu diterima. Allahumma ya Rabbana istajib du'aana. Ojo munian ngono. Apa kok ndak oleh muni ngono? Gusti Allah iku wis ngerti. Lan Allah itu enggak iso diatur. Fa innahu yaf'alu ma yasha'u wa la yus'alu amma yaf'alu. Niku Gusti Allah. Allah niku bakal ngelakoni sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan Allah itu tidak bisa dituntut tentang sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Sampean duwe tonggo. Tonggo ini enak, rezeki ini lancar, sampean melarat. Akhirnya sampean muni, ya apa Gusti? Ini kuwong tambeng. Kok didadek noong soge? Kulo sing alibata kok didadek noong gak duwe? Muni ngoten ini pun gak oleh. Sebab Allah ini sudah memilih keadaan sampean iku untuk sampean. Dan Allah memilih keadaan tonggo sampean iku ya untuk tetangga sampean. Lek sampean kudu njaluk ana ndukur terus. Lah, iki malih Gusti Allah sing kene atur sampean. Allah niku ndak kena ditakoni. Kalau Allah itu enggak punya jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lek kula ambek sampean, jangankan kita yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan pun besok di akhirat, jabatan dunia maksudnya, kita akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan ada di hadapan Allah Rabbul Izzati. Itu pasti. Lagu si Allah mboten. Allah niku ngelakoni nopo mawon ndak ana sing harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sakarepe Gusti Allah. Ya apa wis apa jare Gusti Allah. Kula ambek sampean kadene niru ngoten. No, berarti sampean sing pangeran. Mboten. Jadi Allah itu akan mentakdirkan sesuatu apa jari Gusti Allah. Lah dadi sampean jarene nek iki wala tu talib hubil wafa, ojo demo nang Gusti Allah kangge dilaksanakno. Ojo nyaluk nemen-nemen ngarepe nang Gusti Allah supaya donga sampean diterima. Sebab sampean senajan mboten nyaluk, Gusti Allah iku wis weruh nang isine ati sampean. Mboten. Walakin talib nafsaka, walakin tapine talib nupriyo siro. Nafsaka ing nafsu siro, ing awak siro, bita akhuri adabika, sebab karini toto kromoni siro. Ay adami wujudihi tegesi ora anane wujude adab. Haitu tolapta en dalam sekirane jaluk siro minu sake Allah. Isro'a ijabatika ing nyepetaken oleh siro nyembatani. Walayakfa lan ora samar ma opo barang fidzalika kang tetep endah mengkunu mengkunu tolap min su'il adabi bayane saking olone tata krama. Sampean ojo nuntut nang Gusti Allah krono penjaluke sampean niku telat lambat yang akan diterima ojo. Tapi sampean harus menuntut diri sampean. Kenapa doa yang kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kok terlambat akan diijabahi? Apa permintaan kita itu kok suwe singkat dikekno nang Gusti Allah? Kita harus menuntut diri kita. Oh iya, pancene awakku iki kurang tata krama. Wong jenenge njaluk dadi kongkon cepetan. Ojo sampai nang Gusti Allah. Wong emis niku lek njaluk, nuwun Pak, nuwun. Nuwun. Nuwun sepisan tak cukup. Mari ngucap nuwun sepisan kari ngenteni. Terus ing dalam waktu ngenteni niki sing dinteni metu apa ndak sing duwe omah. Lek metu tebane ngege, iya apa ndak? Ngoten tok haknya orang yang meminta itu seperti itu. Dek endi ana critane wong ngemis niku? Nuwun. Njaluk beras cepetan wae. Oh, iku duduk nuwun saya duduk wong ngemis niku jenenge rampok. Lu apa sampean katene ngrampok nang Gusti Allah? Krono apa sing sampean jaluk ndak berhasil-berhasil, apa yang sampean kehendaki tidak sukses, Koyok-koyok sampean katene ngamuk nang Gusti Allah. Lah ya rampok. Apa sampean katene ngrampok pangeran? Terus sampean katene ngrampok pangeran iku sampean duwe kekuasaan apa? Lek sampean model-model koyok ngoten, berarti sampean harus menuntut diri sampean sendiri bahwa sampean itu pancene kurang tata krama nang Gusti Allah. Artine sampean iku termasuk uang sing ndak tata krama ketika sampean minta dan sampean harus secepatnya dikabuli doanya. Jaluk cepet dikabuli niki jenenge ndak tata krama. Lek wis jaluk dikabuli, ya wis akarepe Allah lah. Sampean jaluk tok, kate dikei apa nang Gusti Allah sak kersa, kapan barang iku kate dikekno ya sakarepe Gusti Allah. Oh, kate dikei meneh ya monggo. Dikei sedina sak minggu kas ya monggo. Satu bulan lagi, oke, ditunggu aja. Apa satu tahun? Apa dua tahun? Apa sepuluh? Apa 40 tahun? Apa akan diberikan nanti kepada anak kita atau cucu kita? Iku ngoten apa jari Allah subhanahu wa ta'ala. Kulo ambek sampean sebagai pengemis, sebagai peminta, pemohon, hanya punya hak untuk memohon. Tidak berhak mengatur untuk mencepatkan cairnya sesuatu yang kita mohon. Jaluk nang pangeran, jaluk banter-banteran. Lain di sampean, tak iso. Lain jaluk, ya alon-alon. Apa jari sing ngekei? Kapan sing ngekei ini ku kati ngekei? Anu sakarpe. Wala yakfa ma fi dhalika min su'il adabi wala yakfalan ora samar. Ma apa barang? Fi dhalika kang tetep indal mengkunu-mengkunu. Isra'ul ijabah. Talabu Israil ijabah min su'il adab saking olone tata krama. Jelas pun lek sampean njaluk nang Gusti Allah kongkon cepet kei niku berarti sampean ndak tata krama nang Gusti Allah. Wis mesti niku. Hasilnya doanya belum pasti, kurang sopannya sudah pasti. Wa aidan mutalabatu kalahu bil ijabati dalilun ala annaka da'auta litujaba. Waduh. Niki tambah luwih dukur maning niki. Nggih, monggo kita faham dengan halus nggih omongan kula niki. Wa aidun lan padha karo su'ul adab mutalabatuka utawi panuprene sira lahu maring Allah bil ijabati kelawan den sembadani dalilun iku nutuaken ala annahu ing atase sak temene Allah ala annaka ing atase sak temene sira ta'auta ikun dungo sopo siro litu jabat rapun ten sembatani sopo siro fi du'a ika ing dalem tungo siro faya kunu mongko ono opo du'a uka tungani siro ono ikuli gorodin krono seco wahada utawi iki kaunu du'a ilil gorod li gorodin wa hadza utai kaunu du'a li ghoradin iku mimma setengah saking barang yaktahu kang nyacataken apa ma fi kamali ubudiyatika ing dalem sampurnane dadi kaulane sira ing dalem sampurnane ibadah sira ngaten dadi kula ambek sampean njaluk nang Gusti Allah supaya donga sampean iku diterima sampean njaluk nang Gusti Allah ya Allah Gusti sampean terima donga kula niki Gusti niki cara-cara tata kramane wong donga nggih sampean muni ngongkon nerima dungane nang Gusti Allah niku dalilun ala annaka ta'auta litujaba iku nuduhaken bahwa sampean itu berdoa agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lek wis sampean berdoa agar diterima oleh Allah maka doanya sampean itu berarti ada tujuannya. Kalau doanya sampean itu ada tujuannya, berarti sifat kehambaannya sampean itu sudah ternodai. Wis tak bersih sampean jadi seorang hamba. Kok coro mang dadi pengemis, wong dadi pengemis kok ngatur. Iku lak jenenge rojo. Wong jadi pemohon kok menentukan waktu dan sesuatu yang diminta. Iku kan namanya mengatur. Yang mengatur itu bukan yang meminta, tapi yang punya. Lho lek sing meminta itu, yang meminta itu yang mematu, yang mengatur, berarti si pengemis, si pendoa, si peminta niku wau mboten tata krama, ngoten. Berarti sifat ubudiahnya tidak sempurna. Cacat sifat dadi kaulone. Krono njaluk tapi ngatur. Jenenge njaluk kok ngatur? Lek njaluk ya wis njaluk. Kate dikeki apa? Kapan kate dikekno? Ya apa carane ngekeki? Niku apa jare sing duwe? Ngoten, masyaallah. Konco-konco iki kitab hikam niku tambah suwe, tambah alus, tambah suwe, tambah perlu ditelan dengan baik-baik. Ujuk sakarpan sampean nang Gusti Allah ya. Sing ati-ati sing sopan. Nang menungso ya ngoten, sing ati-ati sing apik. Perasaan kita itu jangan sampai mengedepankan keinginan kita sendiri. Terlebih-lebih kalau kita keinginan kita ini berbenturan dengan keinginan orang lain. Awas, ngati-ngati. Itu rantan dengan pertengkaran, rantan dengan ketidaksopanan. Pun, male. Wa aidon i'tiqaduka wa aidon lan kelawan maning padha karo yak taufi kamali ubudiyatika. I'tiqaduka utawi oleh sirone katakan. I'tiqaduka utawi oleh sirone katakan anahu ing sak temene Allah iku lam yastajib ora nyembadani sapa Allah. Laka maring sira iku isa atu adabin olone tata krama lan maning sampean niku Pak lek nekatno bahwa dungone sampean niku ndak diterima berarti sampean niku ndak tata krama. Mergane sampean ojo sampe muni aduh lek dungoku ndak diterima lho ndak tata krama sampean muni Gusti Allah. Mosok pangeran katene krungu wong aku muni alon-alon. Lho ojo mek muni alon-alon, sampean ndak muni lho. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu dengan sedetail-detailnya pada isi hati kita. Apa maning njaluk? Ndak njaluk niku lho Gusti Allah wis ngerti nang isine ati kula sampean. Mergane ojo sampe duwe keyakinan bahwa doa kita enggak akan diterima. Jare sapa dungu ndak diterima? Kabeh wong sing gelem ndonga mesti diterima. Jare sing dawuh kala wingi, barang siapa yang diberi rizki, barang siapa yang dilepaskan lesannya oleh Allah untuk berdoa, maka dia lam yuhramil ijabah, pasti diterima. Tidak mungkin akan tidak diterima. Pasti diterima. Niku jare sing pengajian sing kala wingi lak ngoten. Dadi lek sampean duwe keyakinan bahwa ibadah sampean niku ndak diterima nang Gusti Allah, berarti sampean suul adab datang Allah Subhanahu wa taala. Mila mandar muga napa ingkang kula aturaken menika dados sekedhik siraman kangge hati kita, terutama di dalam masalah tata kramane ndonga datang ngarsane Gusti Allah, supaya kula mbek sampean niki tidak mempunyai itikad bahwa ketika kita berdoa maka doa kita tidak diterima karena apa yang kita minta belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namung sak menten ingkang saged dalem aturake, selamat bekerja, selamat berangkat ke tempat usaha kita masing-masing kangge niat ibadah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.